Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khamis wa ishrin, adab yang ke-25. An-nahmatu fit talabi, kecerdasan di dalam menuntut ilmu. Seorang talibul ilm harus memahami ilmu dengan baik, dengan tepat, agar dia lebih fokus dalam menuntut ilmu. Qala Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah, hafizahullah wa saddada khutahu, idza alimtal kalimatal mansubata, apabila engkau tahu satu kata yang dinisbahkan, al-mansubah dinisbahkan ilal khalifatir rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dinisbahkan kepada khalifah yang terbimbing Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan qimatu kullu mri'in ma yuhsinu, nilai bagi setiap orang ialah ma yuhsinu, apa yang dia betul-betul menguasai dengan baik perkara itu. Ini adalah athar dari Ali sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitabul ilm yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Athar tersebut bunyinya, mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal hawa liman istahwa adla'u, wa qadrul mar'i ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Tidaklah al-fakhr, kebanggaan, mal-fakhru, tidaklah kebanggaan illa li ahlil ilmi, kecuali ada pada orang yang berilmu. Innahum alal hawa, maka kebanggaan yang ada pada orang yang berilmu itu tidak ada lain kecuali karena dia di atas hawa nafsu. Liman istahwa adla, bagi mereka yang cenderung kepada hawa nafsu, maka dia tandanya kalau cenderung pada hawa nafsu bersama ilmu itu ialah kebanggaan. Wa qadrul mar'i, dan nilai seseorang itu sesungguhnya maka na yuhsinuhu, yaitu apa yang dia telah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, dalam footnote 1 halaman 111 itu, kalau dalam syarah Syekh Taimin. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, dan orang jahil terhadap orang yang berilmu itu seringnya menjadi musuh. Jadi qimatu kulli imri'in ma yuhsinu, nilai seorang itu ialah apa yang dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, laisa kalimatun akhassu ala talabil ilmi minha, tidaklah omongan ini dikhususkan hanya kepada orang yang menuntut ilmu daripadanya. Fahdhar ghalatal qaili, maka hati-hatilah tentang kesalahan dalam bagi orang yang menyatakan ma tarakal awwalu lil akhiri, tidaklah orang terdahulu meninggalkan apa-apa bagi orang yang belakangan. Wasawabuhu, yang benar ialah kam tarokal awalulil akhiri, berapa banyak orang terdahulu telah mewariskan bagi orang belakangan. Dikatakan oleh beliau bahwa ada orang yang menyatakan ma tarakal awwalu lil akhiri, ini bisa bermakna tidaklah orang terdahulu meninggalkan apa-apa bagi orang belakangan. Yang benar ialah kalau dikatakan kam tarokal awwalu lil akhiri, berapa banyak orang terdahulu telah meninggalkan, mewariskan bagi orang belakangan. Maka dalam hal talibul ilim, mereka harusnya betul-betul mempelajari warisan orang-orang terdahulu dari para ulama ahli hadis. Kata beliau, fa'alaika bil istikthari, min miratsin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu wajib atas engkau bil istiktsari untuk memperbanyak pengetahuanmu, untuk memperbanyak pemahamanmu terhadap miras warisan yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabdzulil wus'a, tumpahkanlah segala daya upayamu fit talabi, dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tahsili wa tadqiqi, dan juga wabdulil wus'a, tumpahkan upayamu fit tahsil wa tadqiq, dalam upaya mendapatkan ilmu dan tadqiq, dalam meneliti, memahami secara teliti ilmu yang didapatkan itu. Wa muhimman balaghta fil ilmi, dan bagaimanapun engkau sampai pada tingkatan tertinggi daripada ilmu, fatadzakkar, maka tetaplah engkau ingat, kam tarokal awalu lil akhiri, berapa banyak yang diwariskan oleh orang terdahulu bagi orang belakangan. Iya, maka karena begitu banyak warisan ulama terdahulu yang telah diwariskan kepada kita, talibul ilm harus menumpahkan perhatian dalam memperoleh ilmu dan memahami secara teliti ilmu itu. Wa fi tarjumati Ahmad bin Abdul Jalil, dalam biografi tentang Ahmad bin Abdul Jalil, terjemah itu biografi, di dalam kitab Tarikh Baghdad lil Khatib karya Al-Khatib Al-Baghdadi, dzikrun min qasidatin lahu, di sana disebutkan qasidah, beberapa bait syair dari beliau, dari Ahmad bin Abdul Jalil. Kata beliau dalam bait syairnya, la yakunu sariyu mithlad daniyi, la wala dzakai mithlal ghabiyyi, tidak akan bisa sama orang yang terus berjalan, orang yang berjalan dalam menempuh kebaikan tidak sama, tidak akan bisa sama dengan orang yang rendah dani. Wala dzakai, tidak pula sama orang yang zakat, dzakat, orang yang cerdas, tidak akan sama, tidak akan bisa disamakan dengan orang yang ghabi, yang bodoh. Qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u qada'an minal imami aliyin. Bahwa nilai seseorang itu ialah setiap dia membikin kebaikan dalam ketentuan, dalam perkara Imam Ali. Maka ditekankan di dalam perkara ini kemestian orang dalam menuntut ilmu untuk mempunyai kemauan memahami dengan baik ilmu itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberi komentar terhadap keterangan ini. Idza kana insanun yuhsinul fiqha wasyara'a sara lahu qimatun. Apabila seorang itu memahami ilmu, memahami syariah dengan baik, maka dia itu akan mempunyai nilai. Ahsana mimma yuhsinu fatallul jibali fatallul hibali mathalan. Maka adalah perkara yang paling baik dari apa yang baik ialah tali yang kokoh umpamanya. Li'anna kulla min huma yuhsinu syai'an. Maka setiap daripada ikatan tali itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lakin farqun baina hadza wa hadhihi qimatu kulli mri'in ma yuhsinu. Akan tetapi yang membedakan antara ini dan itu ialah nilai seseorang dalam apa yang dia berbuat sebaik-baiknya padanya. Waqad qila laisa kalimatu akha ahaddu ala talabin minha wa hadzal qila laisa bisahih. Dan kadang-kadang dikatakan laisa kalimatun ahaddu ala talabin minha. Tidaklah perkataan itu menjadi lebih beruntung bagi orang yang menuntut perkataan itu. Wa hadzal qil laisa bisahih, omongan ini tidak benar. Asyaddu kalimatin fil haddi ala talabi, yang benar ialah bahwa perkataan yang paling beruntung bagi orang yang menuntut ilmu ala talabil ilmi ialah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia mengerti tentang agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris peninggalan para nabi. Wa asbahu dzalika, dan yang semisal itu, mimma ja'a fil hathi ala talabil ilmi, dari apa yang di sana ada makna anjuran untuk menuntut ilmu. Lakin ma nuqila an Ali bin Abi Talib, akan tetapi apa yang dinukilkan dari Ali bin Abi Talib di sini, hiya kalimatun la syakka annaha jami'ah, ialah kalimat yang tidak diragukan mencakup semua makna anjuran untuk mencapai ilmu. Lakin la syakka, akan tetapi tidak diragukan, annaha laysat ahsana ma qila fil hathi ala talabil ilmi, tidak diragukan bahwa omongan Ali itu bukanlah omongan yang terbagus dalam perkara anjuran atau membangkitkan semangat orang untuk menuntut ilmu. Wa qawluhu ma tarakal awwalu lil akhiri imma takunu manafiya au istifhamiya. Ma tarakal awwalu lil akhiri, bisa jadi ma di sini manafiyah atau ma istifhamiyah. Fa in kanat nafiyah fal makna ma tarakal awwalu lil akhiri syai'an. Kalau ma di sini nafiyah, bermakna menafikan, berarti orang terdahulu tidak meninggalkan apa-apa sama sekali bagi orang sekarang. Wa in kanat istifhamiyah fa yakunul makna ayyu syai'in tarakal awwalu lil akhiri. Apakah yang ditinggalkan oleh orang terdahulu untuk orang belakangan? Wakilal makna yain, dan kedua makna ini, baik ma nafiyah maupun ma istifhamiyah, yujibu ayatathabbatal insanu anil ilmi, mengakibatkan orang yatathabbat, orang akan menjadi semakin berat untuk menuntut ilmu. Wa yaqulu kullul ilmi ukhidha min qabli fala fa'idata, dan akhirnya mengatakan semua ilmu yang diambil sebelum aku maka itu tidak ada gunanya. Wa yakunu bidzalika tathbitan li himmati, sehingga ungkapan demikian akan merusakkan himmah kemauannya. Li'anna idza qila laka inna min qablika akhadhu kulla syai', sahtaqulu idzan mal faidah? Karena apabila dikatakan kepada engkau bahwa orang sebelummu telah mengambil segala sesuatu, niscaya kamu kalau dikatakan demikian akan menyatakan, lah terus apa gunanya sekarang saya menuntut ilmu, sudah diambil orang terdahulu semua. Amma idza qila kam tarakal awwalu lil akhiri, adapun kalau dikatakan berapa banyak orang terdahulu mewariskan kepada orang belakangan, fal makna, maka maknanya ialah ma aktsara ma tarakal awwalu lil akhiri, berapa banyak apa yang ditinggalkan oleh orang terdahulu kepada orang belakangan. Wa hadza, kalau dimaknakan demikian, yuhmiluka, akan membawa engkau, ala antabhatha, untuk mencari, ala kulli ma qalahul awwalun, apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Wala yamna'uka minaz ziyadati ala ma qalal awwalun, dan yang demikian itu tidak mencegah engkau untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang dikatakan oleh orang terdahulu. Wala syakka, dan tidak diragukan, annal makna shawab, bahwa makna yang benar dari kalimat kam tarakal awwalu lil akhiri, fa in qila inna sya'iral jahili yakun, kalau dikatakan oleh penyair jahili, penyair di zaman jahiliyah, di mana salah seorang penyair jahili menyatakan, ma arana naqulu illa ma'aron au ma'adan min qawlina makruru. Ma arana, tidaklah apa yang tampak pada kami dari apa yang kita ucapkan kecuali ma'aron, kecuali sebagai kehinaan au ma'adan, atau sebagai tambang min qawlina, dari omongan kami yang makruru, yang terulang-ulang. Fahal hadza shawab, apakah omongan jahili semacam ini benar? Al-jawabu la, hadza laisa bisawab. Jawabannya ialah tidak, yang demikian tidaklah benar. Wa ma aktsarul asya'ul jadidatu allati takallamna biha wa lam yatakallam biha man qablana. Berapa banyak perkara yang baru yang kita bicarakan dengannya, yang tidak sama sekali pernah dibicarakan oleh umat sebelum kita. Amma in arada bihadha huruful kalimat awil kalimat, adapun kalau yang dimaksudkan di sini ialah huruf-huruf kata-kata yang diucapkan atau kata-kata yang diucapkan, wa hadza sahih law aradal ma'ani, yang demikian ya memang benar kalau diinginkan makna-maknanya. Wala'alla syairul jahili arada, barangkali si penyair jahili yang mengatakan bait syair ini berkeinginan, annahu kullu ma yuqalu minal kalimati wal hurufi, bahwasanya semua yang diucapkan dari kata-kata dan huruf-huruf, fa innahu imma ma'aron akhadahu min ghairihi wa imma ma'ad, bisa jadi sebagai ma'ar, ya, sebagai apa? apa timbangan atau yang dia ambil dari yang lainnya atau sebagai ma'ad. Lakin idza kana al-baitu bi hadzal ma'na fa qimatuhu dha'ifatun jidda. Akan tetapi bait syair ini dengan makna demikian nilainya sangat lemah. Rakhisah, murah. Li'anna hadza ma'lumun, karena yang demikian ini telah diketahui. La yuhtaju, tidak dibutuhkan. Ila ayyun yansyuruhu insanun fi baiti syi'rin, tidak dibutuhkan untuk ditebarkan oleh manusia di dalam disiarkan di dalam bait syairnya. Qauluhu fa'alaika bil iksta bil istikthar. Adapun pernyataan beliau, maka hendaknya engkau memperbanyak. Yahutsuka ala an tastakthira min mirathin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Menganjurkan engkau untuk memperbanyak warisan, memperbanyak ilmu warisan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalikal ilmu, yaitu ilmu, li'annal, yang demikian itu adalah ilmu, warisan Nabi itu adalah ilmu. Lianna al-anbiya'a alaihimus salatu wassalamu lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron. Karena para nabi itu tidaklah mewariskan dirham, uang perak, dan tidak pula mewariskan emas. Wa innama warrathul ilma, hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Maka siapa yang mengambil warisan itu, mengambil ilmu itu, berarti sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan itu. Min mirathil anbiya alaihimus salatu wassalam, dari warisan para nabi alaihimus salatu wassalam. Thumma i'lam, kemudian ketahuilah. Anna mirathan Nabi SAW, bahwa warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, imma ayyakuna bil Qur'anil Karimi au bis sunnatin nabawiyati. Tidak ada lain, salah satu dari dua, yaitu ilmu dalam bentuk Al-Qur'an Al-Karim atau As-Sunnah An-Nabawiyah. Fa in kana bil Qur'an Al-Karim, maka kalau warisan itu dalam bentuk Al-Qur'an Al-Karim, faqad kufita isnaduhu wan nadharu fihi, maka sungguh engkau telah dicukupkan kepastian isnadnya, sanadnya yang sampai kepada kita, dan nadhar fihi, dan dalam hal meneliti tentang kepastian sanadnya yang sampai kepada kita. Kalau Al-Qur'an telah sedemikian meyakinkan sanadnya yang sampai kepada kita. Li'anna al-Qur'ana la yahtaju ila an-nadhari bis-sanadi. Karena Al-Qur'an tidaklah membutuhkan penelitian tentang sanadnya untuk sampai kepada kita. Li'annahu mutawatirun a'dhamu tawatur, karena Al-Qur'an sampai kepada kita mutawatir dengan sanad yang terlalu banyak, dengan sebesar-besar kemutawatiran, terlalu banyak sanadnya, sehingga sangat meyakinkan. Ini kalau Al-Qur'an. Amma idza kana bisunnatin nabawiyyati, adapun tentang sunnah nabawiyah, fala budda an tandura fi sunnatin nabawiyyati, maka haruslah engkau meneliti sunnah nabawiyah. Awalan yang pertama, hal sahhat nisbatuhu ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam am lam tasih. Yang pertama engkau teliti, apakah sudah benar disandarkannya sunnah itu kepada Rasul atau tidak benar. Fa in kunta tastati'a an tumahhisa dzalika binafsika, kalau engkau bisa untuk tumahhis, menyaring mana yang sahih, mana yang dhaif dari sunnah Nabi itu, binafsika, engkau bisa menyaring sendiri, fahadha huwal aula, yang demikian tentu lebih utama. Wa illa, kalau engkau tidak bisa menyaring sendiri, idza lam tastati' syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u, apabila engkau tidak mampu tentang sesuatu perkara, maka tinggalkan dan hendaknya engkau lewatkan kepada perkara yang engkau bisa mengerjakannya. Kemudian qauluhu ubdzulil wabdzulil wus'a, al-wus'a yakni taqah fit tadqiq, kemampuan dalam tadqiq, meneliti. Amrun muhim, ini adalah perkara yang penting. Li'anna ba'dhon nasi, karena sebagian orang, ya'khudhu bidhawahirin nususi wa bi'umumiha, hanya mengambil makna zahir dari nas-nas, dalil-dalil, wa bi'umumiha, dan mengambil makna umum dari dalil-dalil, duna ayudakik, tanpa meneliti. Nah, ini yang jadi fitnah. Ya. Hal hadza dhahir muradun am ghairu murad? Yang perlu diteliti sesungguhnya, apakah makna dhahir ini yang dimaksudkan oleh dalil itu, oleh firman Allah dan sabda Rasul itu, am ghairu murad, ataukah perkara makna zahir itu bukan yang dituju. Wa hadzal 'amu mukhassas am ghairu mukhassas, juga yang harus diteliti dalam hal ini, apakah makna 'am, makna yang umum itu, mukhassas, sebagai perkara yang telah dikhususkan dalam makna tertentu oleh dalil lain, au am ghairu mukhassas, atau makna yang umum ini memang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ha, itu yang harus diteliti. Am hadzal 'amu muqayyad am ghairu muqayyad, apakah makna umum dari dalil itu muqayyad, sudah terikat dalam makna yang terbatas, ataukah tidak ada dalil yang mengikat maknanya dalam batas tertentu? Itu yang harus diteliti. Fatajidhu yadribu sunnata ba'duha bi ba'din, maka niscaya engkau akan dapati, kalau engkau hanya terpaku kepada pengertian dohir dan pengertian umum, niscaya engkau akan dapati, as-sunnah yadribu ba'duha bi ba'din, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau orang tidak teliti, dalam memahami dalil. Li'annahu laisa indahu ilmun fi hadzal amri, karena dia tidak punya ilmu dalam perkara ini. Wa hadza yaghlibu ala katsirin minasyababil yaum, dan ini keumumannya atau yang yaghlibu, yang mendominasi, ala katsirin minasyababil yaum, pada mayoritas anak-anak muda hari ini. Alladzina ya'tanuna bisunnati, yang mereka itu mempunyai perhatian kepada sunnah. Tajidul wahidu minhum, engkau dapati seorang pemuda dari anak-anak yang mempunyai perhatian pada sunnah ini. Ya tasarra'u fil hukmi al-mustafadu minal hadith, tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan hukum yang bisa mustafad, yang bisa diambil dari satu hadith. Au fil hukmi alal hadith, atau kadang-kadang tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, dalam menghukumi hadith itu. Oh ini dhaif, oh ini sahih. Hadza khatarun adzim, sikap yang demikian ini sangat berbahaya, amat besar bahayanya. Hah? Tidak warok di dalam memahami ilmu. Warok itu apa? Hati-hati. Tidak hati-hati di dalam memahami ilmu. Kurang dalam merujuk kepada ulama. Hah? Atau kadang-kadang terpaku dengan satu dua keterangan ulama terus mencukupkan dalam mengambil kesimpulan. Mestinya harus lebih dia hati-hati menunda, dan menunda mengambil kesimpulan guna memberi waktu kepadanya dalam meneliti permasalahan itu, sehingga lebih selamat. Yaqulu muhimman balaghta fil ilmi fatadhakkar kam tarakal awwalu lil akhiri. Hadza tayyib, pernyataan ini adalah bagus, kata beliau, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Walakin naqul, akan tetapi kita katakan, inna ahsana min dhalika muhimman balaghta minal ilmi fatadhakkar qaulallahi azza wa jalla. Nah, sesungguhnya yang lebih bagus dari omongan ini, ya, yang lebih bagus dari omongan ini ialah muhimman balaghta minal ilmi, bagaimanapun engkau telah sampai pada tingkat tertinggi daripada ilmu, fatadhakkar qaulallahi azza wa jalla, maka ingatlah terus omongan Allah azza wa jalla, wa fauqa kulli dzi ilmin alimu, dan di atas setiap orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu lagi. Tak boleh orang setinggi apapun dia mencapai ilmu merasa paling berilmu, karena setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi daripadanya. Juga wa qauluhu, firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, surat Al-Isra ayat ke-85. Engkau ingat, sampai setinggi apapun ilmu yang engkau capai, engkau ingat firman Allah ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah diberi kalian itu ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau pernyataan Syekh Bakar Abu Zaid di atas, muhimman balaghta fil ilmi fatadhakkar kam tarakal awwalu lil akhiri, sampai setinggi apapun engkau daripada ilmu, maka tetap engkau ingat bahwa berapa banyak orang terdahulu dari salafus saleh meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu untuk kalian. Yakni setinggi apapun kalian mencapai ilmu, masih tetap di bawah ketinggian ilmu yang telah dicapai oleh para salafus soleh. Maka omongan kata Syekh bin Utsaimin yang lebih bagus daripada itu ialah firman Allah. Tentu firman Allah adalah paling bagus dari segala omongan. Di mana Allah menyatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alimu, bahwa di atas setiap orang yang berilmu itu mesti ada orang yang berilmu lebih berilmu lagi. Dan juga firman Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberi kalian itu ilmu kecuali hanya sedikit. Kemudian dalam hal memahami qasidah Ahmad bin Abdul Jalil diterangkan di sini, wassariyu yakni syarifu alal himmah mithlul wafi wa nafal mumathala dhahiran dhahiru aidan la yakunul insanu dzaki mithlul insanil ghabi waladul ilmi mithlul jahili. Di mana bait syair yang tadi kita baca, la yakunus syariu mithlad dani, as-syari yaitu orang yang asy-syarif alil himmah, syarif orang yang mulia, alil himmah yang tinggi semangatnya. Tidaklah orang yang mulia yang tinggi semangatnya mithlul dani, seperti orang yang rendah, tentu tidak akan sama. Kemudian juga dinafikan dalam bait-bait syair ini perkara yang zahir, di mana orang yang cerdas tidak akan sama dengan orang yang dungu, orang yang mempunyai ilmu tidak akan sama dengan orang yang jahil. Sehingga bait syair ini maknanya apa? La yakunu syariyu mithlad dani, la wala dzakai mithlal ghabi. Ya. Maknanya tidaklah orang yang syari, orang yang mulia, yang mempunyai semangat tinggi, mithlud dani, seperti orang yang dani yang rendah. Wala dzakai mithlul ghabi, dan tidaklah orang yang mempunyai kecerdasan tidak akan sama dengan orang yang dungu, ghabi. Qimatul mar'i, nilai seseorang, kullama ahsanal mar'u qada'un minal imami Ali. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya, maka sesungguhnya talibul ilm harus mempunyai kecerdasan dan ketelitian dalam memahami ilmu, ya, tidak mencukupkan pada satu tingkat ilmu, tetapi dia tidak puas dan terus meningkat. Dalam kesabaran untuk mencapai peningkatan ilmu itu, dalam memahami ilmu itu sampai betul-betul dia paham. Ini nilai talibul ilm, nilai bagi talibul ilm. Untuk mengasah kecerdasan itu bagi talibul ilm ialah banyak-banyak murojaah, ya, banyak-banyak mengulang-ulang pelajaran yang diberikan dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertakwa kepada Allah, banyak taat, menjalankan amalan taat, dan muthabarah. Muthabarah itu terus menerus mempelajari ilmu itu, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, dengan cara itu maka kecerdasan itu akan terasah dan akan semakin kuat. Hadza huwa nilai bagi talibul ilm. Wallahu a'lamu bissawab. Ila hunaya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.